Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna aslaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam majelis yang mubarak ini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati, memberikan barakah di tengah-tengah majelis kita. Majelis ilmu yang kita berharap dengannya ilmu kita bisa bertambah, pemahaman kita terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala bisa lebih mendalam, yang dengannya itu semua kita berharap bisa semakin memperbaiki, meningkatkan keimanan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini sebelum kita memulai melanjutkan kajian kita, ana ingatkan untuk diri ana pribadi yang pertama dan kepada ikhwanuna salafiyun hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, dengan sebuah hadis yang sering kita dengar namun penting untuk kita saling mengingatkan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan urusannya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua urusannya, semua urusan seorang mukmin, kullahu seluruhnya, khair adalah kebaikan baginya. Walaisa dzaaka li ahadin illa lil mukmin, dan tidaklah hal itu ada pada seorang pun kecuali pada diri seorang mukmin. Apa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu urusan, perkara pada diri seorang mukmin yang sangat menakjubkan, yang tidak didapati kecuali pada pribadi seorang pribadi mukmin. In asabathu sarra'u syakara. Yaitu jika dia diberikan sarra, kebahagiaan, diberikan nikmat, diberikan kelapangan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, dia bisa bersyukur, mensyukuri nikmat dan karunia Allah tabaraka wa taala tersebut. Dan sebaliknya, wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Dan sebaliknya, jika dia ditimpa sebuah kemalangan, ditimpa sebuah kejelekan, musibah, sakit, bencana, dan sebagainya yang menyedihkan hatinya, sabar, dia bisa bersabar, fakana khairan lahu, dan itu juga merupakan kebaikan baginya. Inilah perkara yang menakjubkan yang ada pada pribadi seorang mukmin. Tidak ada perkara yang akan membuat dia rugi, baik ketika dia ditimpa, baik ketika dia mendapatkan nikmat, fakana khairal lahu, maka itu adalah kebaikan baginya jika dia bersyukur. Dan sebaliknya, jika dia ditimpa musibah, kesulitan, kemalangan dan sebagainya, fakana khairal lahu, itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya dengan syarat dia bisa bersabar. Tentunya kita harus bisa memahami, memaknai as-sabr dan as-syukr, kesabaran dan kesyukuran dengan makna yang benar, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. As-syukur, syukur bisa kita realisasikan dengan kita menjalankan rukun-rukunnya. Ya, mungkin sebagian kita bisa dan sudah menghafalnya, apa saja rukun syukur tersebut. Tapi ini perlu untuk kita istihdar, kita menghadirkan makna-makna tersebut di dalam diri kita, di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, setiap saat, setiap waktu, setiap detiknya. Karena kita senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak nikmat Allah, karunia Allah yang kita belum bisa mensyukurinya. Rukun syukur sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, ya, ma'rifatul abdi biqalbihi anna ni'mata minallah, menghadirkan dalam hatinya i'tiraf, pengakuan dalam hatinya bahwasanya nikmat yang dia dapatkan hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat, nikmat kemudahan mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat, ya, naam, ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rumah yang layak, yang nyaman untuk dia huni, nikmat kendaraan yang bisa dia naiki dengan nyaman dan sebagainya dari berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat dan waktu luang. Kita harus menghadirkan dalam hati kita setiap saat, setiap waktu, bahwasanya nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena upaya kita. La haula wa la quwata illa billah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita. Semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga tidak lupa, setelah kita menghadirkan dalam hati kita iktiraf, pengakuan bahwasanya nikmat itu dari Allah, rukun syukur yang kedua adalah dengan membasahi lisan kita dengan at-tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala sesering mungkin. Setiap kali kita mengingat nikmat, segera basahi lisan kita dengan zikrullah. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Karena ini termasuk rukun syukur yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut, alhamdulillahi kathiran dan sebagainya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ya. Sudah berapa kali kita di hari ini mendapatkan nikmat tapi kita lupa. Kita enggan menggerakkan lisan kita, bibir kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan menyebut-nyebut nikmat Allah tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka sebut-sebutlah. Ya. Karena juga menyebut-nyebut nikmat Allah termasuk rukun syukur yang kedua, yaitu merealisasikan syukur dengan lisan kita. Kemudian rukun syukur yang ketiga adalah ayyasta'mila an-ni'mah ala ta'atillah, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah, amalan-amalan soleh, menggunakan nikmat tersebut untuk perkara-perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, wa alla yasta'milaha fi maksiatillah, dan tidak menggunakannya untuk perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta, nikmat harta, sudahkah harta yang kita miliki kita infakkan fi sabilillah, di jalan Allah, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita justru membuang-buang harta kita untuk perkara yang Allah benci dan Allah murkai. Wa na'udzubillah. Kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sudahkah kita pergunakan kesehatan kita, waktu luang kita, untuk perkara yang Allah ridhoi? Qiraatul Quran, al-adhkar asy-syar'iyyah, membaca Al-Quran, berusaha memahami dan mentadabburi Al-Quran dengan membaca tafsir para ulama, untuk benar-benar memahami ayat-ayat Allah tersebut dengan pemahaman yang benar. Memurajaah al-ilm, memurajaah ilmu. Sudahkah kita bergunakan kesehatan kita dan waktu luang kita untuk itu? Begitu juga nikmat keluarga. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keluarga, diberikan anak-anak yang sehat. Jangan lupa, nikmat anak itu juga nikmat yang besar, terutama ketika kita dikaruniai anak yang sehat fisiknya, tidak ada cacat. Ya, bayangkan kalau na'udzubillah, sebagian saudara kita ada yang ditimpa musibah, anaknya ditimpa cacat, lahir dalam keadaan cacat. Ya. Kita walhamdulillah, barang siapa yang dikaruniai putra atau putri yang sehat jasmaninya, badannya, fisiknya, ya, mentalnya, maka segera syukuri nikmat tersebut sebelum Allah cabut. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa anak yang sehat, anak yang tidak ada cacat dan aibnya, yaitu dengan kita mendidiknya, mentarbiahnya dengan tarbiyah yang hasanah, yang salihah, yang sahihah, yang syar'iyah. Kita didik anak kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dididik mereka dengan larut di dalam gemerlapnya dunia. La, kita didik mereka untuk berakidah dengan akidah yang sahihah, akhlak yang mulia, adab yang syar'i. Itu cara kita mensyukuri nikmat anak yang Allah karuniakan kepada kita. Ya. Bantu mereka untuk memurojaah pelajaran mereka selama di sekolah. Bantu mereka untuk tasmi' mereka, untuk menjaga hafalan Al-Quran mereka. Berikan mereka qudwah yang hasanah, contoh teladan yang baik. Mereka sangat butuh kepada contoh dan teladan yang baik dari kita, orang tuanya. Yang mana teladan yang baik itu justru lebih mengena pada diri anak-anak kita dibandingkan sekedar nasihat, nasihat, nasihat dengan lisan tanpa implementasi dan realisasi dalam bentuk amalan. Ya. Itu diantara cara kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat, nikmat yang kita miliki. Ya. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat-ingat terus ayat ini. Jika kalian mensyukuri nikmatku, lazidannakum, akan aku tambah. Pasti akan Allah tambah itu. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan apa? Dengan menjalankan rukun-rukun syukur. Ya. Tidak ada cara lain untuk mensyukuri nikmat Allah kecuali dengan merealisasikan rukun-rukun syukur yang sudah kita dengar tadi. Dan kita harus berhati-hati. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, tidak mau mensyukurinya, inna adzabi lasyadid, maka ancaman Allah, sesungguhnya adabku sangat keras. Oleh karena itu sebagian salaf rahimahullah menyatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Semua nikmat, apapun itu nikmatnya, yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala fa hiya baliyah, maka itu hakikatnya adalah bencana. Ya. Karena Allah mengancam. Ya. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmatnya, Allah ancam dengan azab. Inna azabi lasyadid. Ya. Dan syukur, hanya dengan syukurlah kita bisa menjaga nikmat. Jangan sampai kita merusak nikmat atau menghilangkan nikmat tersebut karena kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah syair, in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Atau yang semakna dengan itu, ya. Jika engkau berada dalam sebuah nikmat, far'aha, jagalah nikmat itu. Fa innal ma'asiyah tuzilun ni'am. Karena sungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan, apapun itu bentuk maksiatnya, itu akan melenyapkan dan menghilangkan nikmat yang ada pada diri kita. Ini ikhwani fillah barakallahu fikum. Terkait dengan penggalan pertama hadis yang kita baca tadi, asyukur. Kemudian yang kedua, sabar, tidak kalah pentingnya. Yang namanya uji, yang namanya hidup itu mesti ada namanya ujian. Ya. Butuh dari kita sabar. Terkadang kita mengalami kesempitan rezeki. Rezeki kita rasa sempit. Ya. Maka sabar. Tentunya sabar yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan para ulama rahimahumullah. Memahami sabar juga melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sabar tidaklah bisa kita realisasikan kecuali dengan menjalankan tiga bentuk sabar. Yaitu as-sabar ala ta'atillah. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, butuh sabar. Segala musibah yang kita hadapi, maka hadapilah dengan sabar. Apapun sabar itu. Apapun musibah itu, maka hadapilah dengan sabar. Kesulitan rizki, kita hadapi dengan apa? Menjalankan sunnah Rasulullah SAW untuk mencari rizki yang halal. Ya. Itu lebih baik dan jauh-jauh lebih baik daripada kita meminta-minta kepada manusia. Man sa'alan nasa amwalahum takathuran wa takathuran fa'innama yas'alu jamran fal yastaqilla aw liyastakthir. Barang siapa yang meminta-minta harta manusia takathuran, dengan memperbanyak, fa'innama yas'alu jamran, maka hakikatnya dia sedang meminta bara api. Dia sedang meminta bara api yang akan membakar dia. Fal yastaqilla aw liyastakthir. Ya. Dia perbanyak atau dia persedikit atau dia perbanyak. Maka kita jalankan sunnah Rasul untuk mencari rizki yang halal. Ya. Yang halal, yang tidak ada keharaman padanya. Itu lebih baik daripada kita meminta-minta dari manusia. Kemudian kita juga diuji dengan lingkungan yang tidak kondusif. Tidak kondusif untuk menjaga iman dan takwa kita. Tidak kondusif. Tidak bisa atau kurang bisa menjaga iman dan takwa istri dan anak-anak kita. Sabar. Namun sekali lagi musibah dan ujian itu hadapi dengan sabar. Menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Dan sabar dalam menghadapi ujian tersebut dengan ridha. Ya. Ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dengan melakukan upaya. Nah, barakallahu fikum. Misalnya saja, ya. Kita sedang diuji. kesulitan mencari lahan untuk pendidikan, misalnya. Sulit. Memang di Batam ini tidak seperti daerah-daerah yang lain. Mengusahakan lahan di Batam sulit, subhanallah. Mungkin tidak ada tempat di Indonesia ini yang lebih sulit untuk mencari lahan dibandingkan Batam. Ujian. Tapi kita harus hadapi dengan sabar. Sabar, berupaya terus. Ya. Dengan itu tadi. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar menghindari maksiat. InsyaAllah. Allah akan tolong kita. Dan kita yakini. Ya, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, inna idhamal jaza' ma'a idhamil bala'. Sesungguhnya pahala yang besar itu akan didapatkan melalui musibah dan ujian yang besar. Maka kita berharap, berihtisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dengan ujian yang besar ini Allah akan persiapkan bagi kita pahala, thawab yang azim, yang besar. Tapi sekali lagi, kembali kepada diri kita masing-masing, semuanya sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kitab kita, Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita membahas beberapa ayat yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sampai pada ayat yang menyebutkan tentang sifat al-makr. Sifat al-makr, yaitu pada ayat wa makaru wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, sekali lagi, al-makr dalam bahasa Arab kemarin maknanya apa? At-tawassul bi asbabin khafiyah. Ya, melakukan upaya-upaya yang tersembunyi, yang tidak disadari, untuk menimpakan kejelekan kepada musuh. Maka sifat al-makr itu ada dua kemungkinan, ya. Melihat maknanya secara umum di dalam bahasa Arab, bisa bermakna terpuji, bisa bermakna tercela. Terpuji jika makar itu diletakkan pada tempatnya, namun menjadi sebaliknya tercela jika tidak dilakukan pada tempatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah, sifat ini ya, al-makr wal kaid wal khida', makar, tipu daya, itu ada dua jenis. Yang pertama qabih, jenis yang jelek, yang tercela, yaitu isalu syai' ilal ghair bitariqin khafi liman la yastahiqqu, yaitu menimpakan kejelekan kepada orang lain dengan cara yang rahasia, cara yang tersamar dan tersembunyi, liman la yastahiqqu, yang mana orang itu tidak berhak untuk mendapatkan ya tipu daya dan makar tersebut. Maka yang seperti ini tercela. Makar dan tipu daya yang seperti ini tercela. Menimpakan kejelekan kepada orang lain dengan cara yang tersembunyi, padahal orang itu tidak berhak mendapatkan kejelekan. Maka yang seperti ini tercela. Makar yang tercela dan qabih, jelek. Maka makar yang seperti ini ya, maha suci Allah darinya. Ya, tidak mungkin. Ya. Makar yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut bermakna ini, ya. Karena ini maknanya jelek. Sedangkan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang maha tinggi, yang sempurna, tidak ada aib dan kejelekan padanya sedikit pun. Sehingga makna al-makr, ya, yang Allah mensifati dirinya sendiri dengan sifat tersebut adalah sifat makar yang sempurna. Itu sifat makar yang yuhmad alaih, yang terpuji. Yaitu isalus syai', maknanya ini makar yang terpuji, makar yang hasan, yang baik adalah isalus syai' ilal ghair bitariqin khafi liman yastahiqquhu uqubatan lahu. Itu menimpakan kejelekan kepada orang lain dengan cara yang tersembunyi bagi barang siapa yang berhak untuk mendapatkannya sebagai bentuk hukuman. Sebagai bentuk hukuman. Ya. Oleh karena itu kita dapati sifat al-makr, tidaklah Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut secara mutlak. Tapi Allah sifati dirinya dengan al-makr muqayyad, dengan secara muqayyad. Misalnya dalam ayat ini, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah pun membalas makar tersebut. Ya. Sehingga makar yang Allah lakukan adalah sebagai bentuk pembalasan terhadap makar yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik, ya, yang menimpakan makar. Kemudian dalam ayat yang berikutnya masih menyebutkan tentang sifat makar, wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Mereka berbuat makar, maka kami pun membalas makar tersebut dengan makar, wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ayat ini ikhwani fillah barakallahu fikum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini berbicara tentang kaumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihissalam, yang mana beliau diutus kepada kaumnya, akan tapi kemudian di kaumnya ada orang-orang jahat yang berjumlah 9 orang, ya, sebagaimana yang disebutkan di ayat yang sebelumnya. Mereka taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu. Mereka merencanakan sebuah makar yang sangat keji. Itu mereka saling berjanji, saling bersumpah untuk membunuh Nabi Saleh di malam hari dan keluarga beliau. Ya. Mereka bersumpah, kami akan bunuh dia dan keluarganya di malam hari. Maka Allah pun membalas makar tersebut. Ya. Yang mana Allah kisahkan, wa makaru makran wa makarna makran. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Saleh dan keluarganya, tidak ditimpa kejelekan sedikit pun. Ya. Dan makar yang mereka lakukan, itu musuh-musuh Nabi Saleh dari kalangan kaum musyrikin di kaumnya, Allah balas makarnya. Adapun Nabi Saleh, Allah selamatkan alaihissalatu wassalam. Dalam ayat ini pula terdapat penetapan sifat al-makr. Sekali lagi, ya, sifat makar yang Allah disifati dengannya adalah makar yang terpuji, ya, sebagai bentuk hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Kemudian ayat yang berikutnya yang menyebutkan tentang sifat al-kaid, yang juga semakna dengan sifat al-makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka berbuat makar, berbuat kaid, tipu daya, wa akidu kaida, dan aku pun juga melakukan tipu daya sebagai bentuk balasan dan hukuman. Ayat ini berbicara tentang Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya, yang mana kaum kuffar, kaum musyrikin Quraisy melakukan berbagai macam tipu daya untuk mencelakakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Yang mana disebutkan dalam surat Al-Anfal, di antara bentuk tipu daya dan makar orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Allah kisahkan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ketika orang-orang kafir berbuat makar terhadapmu wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Apa makar mereka? Liyuthbituka, mereka ingin untuk memenjarakanmu, untuk menangkapmu dan memenjarakanmu. Au yaqtuluka, atau membunuhmu. Au yukhrijuk, atau mengusirmu dari Mekah. Ya. Ini diantara makar-makarnya kaum musyrikin Quraisy, ingin menangkap dan memenjarakan Rasulullah, atau membunuh beliau, atau mengusirnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Rasulnya. Yaki innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Di sini terdapat faedah penting. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, itu memberikan faedah ini. Yang kedua, itu mengandung makna lebih dahsyat, lebih keras. Begitu juga yang ayat setelahnya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka berbuat kaid, tipu daya, wa akidu kaida, dan aku pun melakukan tipu daya. Ai kaidan a'zam, yaitu tipu daya yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Taib, ya. Jelas di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat al-kaid. Berikutnya, wa qawluhu ta'ala in tubadu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Beralih kita pada ayat yang menyebutkan tentang penetapan sifat al-'afu. Sifat al-'afu pada Allah subhanahu wa ta'ala. In tubadu khairan, jika kalian menampakkan kebaikan, au tukhfuhu, atau menyembunyikannya, au ta'fu an su, atau kalian memaafkan kejelekan, ya, kejelekan yang dilakukan orang lain terhadapmu, engkau maafkan, ya, au ta'fu an su, atau kalian memaafkan kejelekan orang lain, fa inna Allaha kana 'afuwan qadira, maka sungguhnya Allah adalah zat yang afu, zat yang maha pemberi maaf, pemberi afu, qadira, zat yang maha kuasa. Makna dari al-afu, ya, yang di mana di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat al-afu bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tajawuz anil uqubah, yaitu memaafkan kesalahan dan tidak menghukumnya. Ya, karena dalam ayat ini terdapat penetapan dua nama Allah, Al-Afu dan Al-Qadir, sehingga juga mengandung penetapan sifat Al-Afu dan Al-Qudrah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, dan hendaknya mereka memberi maaf dan melupakan kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian menginginkan agar Allah mengampuni kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah ghafur, Ya, ini nama Allah Al-Ghafur yang juga menetapkan, yang menetapkan atau mengandung penetapan sifat Al-Maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, nama Allah yang mengandung penetapan sifat Ar-Rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun terkait dengan kisah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau ditimpa ujian, yaitu Aisyah radhiyallahu anha diuji dengan tuduhan dusta yang terkenal dengan berita ifk, berita dusta. Beliau dituduh oleh orang-orang munafikin, dan orang-orang munafikinlah yang pertama kali menghembuskan berita dusta itu. Bahwasanya, ya, Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan yang keji dengan laki-laki asing. Dan ini dihembuskan oleh orang-orang munafikin di kala itu. Maka sebagian orang dari kalangan kaum mukminin, ya, terbawa sehingga ikut berbicara tentang berita dusta itu. Ikut membicarakan berita dusta. Di antaranya adalah Mistah bin Usafah radhiyallahu anhu, yang tidak lain adalah saudara sepupunya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Yang mana Mistah bin Usafah adalah anak dari bibinya Abu Bakar As-Siddiq, ikut berbicara tentang berita dusta tadi. Padahal selama ini Abu Bakar sering berinfak untuk dia, ya, mengeluarkan infak untuk Mistah bin Usafah tadi. Maka ketika Abu Bakar tahu Mistah ikut berbicara tentang berita dusta, ya, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak berinfak kepada Mistah lagi, ya. Bersumpah untuk tidak lagi membantu Mistah, tidak mau berinfak untuk Mistah lagi. Maka, ya, turunlah ayat ini, ya. Falyafu walyasfahu. Walyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya, hendaknya mereka memaafkan dan melupakan kesalahan, ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian ingin jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian, ya. Maka ketika turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq, ya, mengatakan bala wallah, bahkan demi Allah, ya, nuhibbu ayyaghfirallahu lana, kita sangat ingin jika Allah mengampuni kita. Faradda alaihi an-nafaqah, maka Abu Bakar pun kembali berinfak kepada Mistah, karena juga sudah bertobat akhirnya Mistah radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Asyahid dalam ayat ini terdapat penetapan sifat, ya, atau al-maghfirah bagi Allah dari namanya Al-Ghafur. Dalam bahasa Arab yang namanya al-afu, ya, kita lihat di awal ayat tadi, wal-ya'fu wal-yasfahu, hendaknya mereka memberikan al-afu dan memberikan as-safah. Dalam bahasa Arab maknanya beda, walaupun berdekatan. Al-afu dalam penggalan ayat wal-ya'fu artinya adalah yatajawazu anil akhd bidzam, hendaknya mereka memaafkan, hendaknya mereka tidak membalas kejelekan tersebut. Jadi wal-ya'fu, hendaknya mereka memberikan afu. Al-afu itu adalah memaafkan kesalahan dan tidak membalasnya. Tidak membalas kesalahan dan kejelekan orang lain. Itu disebut dengan al-afu. Adapun wal-yasfu, wal-yasfahu, as-safah, itu adalah melupakan, ya. berpaling dari perkara ini dan melupakannya. Itu disebut dengan as-safah. Dalam bahasa Arab, as-safah itu diambil dari asal kata safhatul unuq. Ini ya, indahnya bahasa Arab. Rangkaian masing-masing huruf itu mesti ada maknanya. Wal yasfahu as-safah dari kata safhatul unuq, yaitu bagian samping dari leher. Kenapa kemudian as-safah diambil dari kata itu, safhatul unuq, bagian samping dari leher? Ya, yaitu ayjanibul unuq, bagian samping dari leher. Kenapa? Karena kalau seorang berpaling, memalingkan wajahnya, yang terlihat hanya bagian samping lehernya. Sehingga makna as-safah itu berpaling, melupakan sesuatu. Dan dalam ayat ini maknanya wal yasfahu, hendaknya dia melupakan, berpaling dari kesalahan itu dan melupakannya. Apa bedanya al-afu dan as-safah? Sekedar memaafkan, sekedar tidak membalas, dan as-safah, ya. Terkadang ada manusia itu yang bisa memberikan maaf, tapi tidak bisa melupakan kesalahan orang lain. Dia tidak membalas kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, tapi dia tidak bisa melupakannya. Dia ingat-ingat terus, ya. Berarti dia baru bisa melakukan al-afu, tapi belum bisa melakukan as-safah tadi. Maka yang diperintahkan dalam ayat ini, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memberikan al-afu dan memberikan as-safah, itu maafkan, tidak membalas kesalahan itu, dan melupakannya. Ya? Melupakannya. Maka balasan bagi orang-orang yang memberikan afu dan as-safah kepada hamba-hamba Allah, Allah akan berikan maghfirah. Ya? Yaitu ampunan terhadap dosa-dosanya. Berikutnya, wa qauluhu ta'ala walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Ya, dan milik Allah lah al-izzah. Di sini terdapat penetapan sifat al-izzah. Wa lirasulihi, dan juga bagi rasulnya dan bagi kaum mukminin. Dalam ayat yang berikutnya, wa qauluhu an iblis la'natullah alaih, dan juga firman Allah yang mengisahkan tentang, menghikayatkan tentang ucapannya iblis. Ketika iblis bersumpah dengan sifat izzahnya Allah, fabi izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi izzahmu akan aku palingkan mereka semua, akan aku sesatkan mereka semua. Ini sumpahnya iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Tapi dia bersumpahnya dengan izzatullah. Di sini terdapat penetapan sifat al-izzah. Tapi insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya. Bismillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiki.